ketika di pondok memperdalam ilmu agama, ketika keluar menjadi mundir. Mundir ini Pak tidak harus jadi kiai. Mundir ini tidak harus jadi ustaz. Ya jadi kiai alhamdulillah, jadi ustaz alhamdulillah. Tapi jadi pedagang, pedagang yang jujur. Jadi petani, petani yang jujur. Jadi pejabat, pejabat yang jujur. Jadi apapun tetap berpegang teguh terhadap kesantriannya. Karena kadang-kadang tidak jarang alumni itu seperti kacang lupa kulitnya. Insya Allah kalau alumni Genggung gak ada, alumni lain kadang-kadang ada. Bahkan tidak jarang kadang-kadang alumni mencaci kiainya karena perbedaan partai, karena perbedaan pilihan calon bupati, karena perbedaan politik, kiainya dicela, kiai dicaci. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Berbeda itu boleh, silakan, asalkan niat karena Allah dan dasarnya ilmiah mahdoh, bukan berdasarkan nafsu seraka. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki. Beliau ngaji kitab Al-Muwatta kepada Imam Maliki. Hasil ijtihad Imam Syafi'i banyak beda dengan Imam Maliki. Kata Imam Syafi'i, kalau tarawih itu 23 rakaat. Kata Imam Maliki 36 rakaat. Banyak beda ijtihadnya. Tapi beliau walaupun berbeda ijtihad gak pernah mencela, mencaci kepada Imam Malik. Bahkan beliau berkata, kalau Anda ingin tahu siapa yang jadi rujukan fikih di Madinah, itulah Imam Malik. Imam Hambali berguru kepada Imam Syafi'i. Dan hasil ijtihad Imam Hambali banyak berbeda dengan Imam Syafi'i. Tapi beliau walaupun berbeda ijtihadnya, enggak pernah mencela mencaci gurunya. Bahkan beliau mengatakan, selama 30 tahun saya enggak pernah lupa untuk mendoakan guru saya Imam Syafi'i. Makanya alumni boleh berbeda, tapi jangan sampai mencela mencaci. Selama guru tetap guru, enggak ada mantan guru, mantan ustaz, mantan kiai. Loh, kadang-kadang sebagian santri alumni itu kalau sudah keluar, gurunya pancer saja dari dulu tuh ngajar sorof, fa'ala yaf'alu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Ngajar akhidatul awam, wal malakul ladhi bila abi wa umla aklala syurba wa la nauma lahum. Alumninya sudah kuliah S1, S2, S3 sampai ke S lilin, S tungtung, sampai ke pondok Hikmadihah. Kenapa Hikmadihah ni? Candeng matur de je Hikmadihah. Bong mah sombong. Ah, tang ustaz pula mbok pancet bae faalaya pengludak perkembangan. Ya Allah. Anda bisa kuliah S1, S2, S3 jasa dari ustaz yang mengajarkan itu. Anda belum apa-apa, walaupun Anda merasa punya apa-apa. Kenapa? Belum berbuat apa-apa. Ustaz yang dari dulu itu sudah berbuat, berjasa. Itulah mempunyai keahlian, mempunyai jasa yang sangat banyak. Alumni jangan sampai lupa dengan alma maternya. Dari itu, ikatan alumni ini penting. Apa tujuannya? Untuk menghimpun potensi alumni dalam rangka berkhidmah kepada alma mater dan khidmah kepada ummah. Untuk melanjutkan perjuangan para muassis, para pendiri pondok pesantren Genggung ini, agar supaya tetap berpegang teguh kepada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Karena para bapak, para kiai, para ibu, para bu nyai, jenengan yang alumni Genggung ini sudah ada stempel di punggung. Tok, stempel pondok pesantren Zainul Hasan Genggung. apapun yang dikerjakan jenengan akan dibaca oleh masyarakat, khairihi wa syarrihi, akan dibaca. Oh, itu alumni genggong di masyarakat, masya Allah, dia ngupeni masyarakat, jadi sepuh di kampung itu. Masyarakat, alumni mana? Genggong. Alhamdulillah. Oh, dia alhamdulillah jadi pejabat, jadi legislatif. Bagus dia. Enggak suka korupsi, enggak suka ngakal-ngakalin rakyat. Kadang-kadang masih ketika ingin kursi, rajin baca ayat kursi. Setelah dapat kursi, lupa ayatnya. Tinggal kursinya tok. Kalau ini ndak, ini hebat. Alumni genggong. Juga tantangan bagi pondok pesantren untuk bagaimana faham-faham yang dari luar, liberalisme, faham yang mencela sahabat, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Tantangan bagi kita semuanya itu. Yaitu alumni diminta ini untuk bersatu padu dalam rangka untuk melanjutkan visi misi para muassis di pondok genggong ini. Muhammad Hasan, Kiai Haji Hasan Saiful Rizal, bagaimana melanjutkan perjuangan beliau di tempat masing-masing. Karena hakikatnya itulah liwaliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Para bapak, para yang saya hormati, kemudian alumni ini kalau kita manage dengan bagus itu akan memunculkan manfaat yang sangat besar. Tetapi sebaliknya, kalau tidak diminis dengan baik, justru akan menjadi perpecahan di dalamnya. Maka dengan dilantiknya Tanah Zaha, cabang Lumajang ini, mudah-mudahan nanti bisa bersatu. Bersatu tidak harus satu, tapi satu jiwa melaksanakan visi misi pondok pesantren Zainul Hasan Genggong ini. Boleh berbeda partai, boleh berbeda pilihan, asalkan satu tujuannya melaksanakan visi misi faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para bapak, para yang saya hormati, karena waktu sudah cukup malam, mudah-mudahan dengan haul Al-Arif Billah almarhum Kiai Haji Muhammad Hasan, Kiai Haji Hasan Saiful Rizal, dan Nyai Haja Himami Hafaswati, juga acara halal bihalal ini membawa manfaat kepada kita semuanya. Dan juga semoga pesantren Genggong tambah jaya, tambah maju, tambah barokah. Juga alumni dapat mengemban amanat ini menjadi orang yang berguna kepada agama Nusa dan bangsa. Ini sampaikan pada kesempatan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemirsa inti ceramah dari yang disampaikan oleh Kiai. Semoga menjadikan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Berjumpa lagi dalam acara Kiswa Event selanjutnya bersama saya Sinta Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku senang jadi santri Zainul Hasan. Zainul Hasan. Aku suka, kau pun suka jadi santri dari